Rajen bingung milih hang pujaan hati hiji oge ewe anu jadi aya bae kakuranganana mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan mengambil langkah seribu mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan mengambil langkah seribu itu bujur anu dempok biola bitisna jak sisa jantung ping-ping na lir ping-ping simet ngan hanjakal tanpa suku rorombe mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan mengambil langkah seribu mundur selangkah mundur dua langkah lalu aku balik kanan mengambil langkah seribu lalu aku balik kanan.